Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babun jami' bab kumpulan dari sekian pembahasan. Dzakara al-mu'allif fi hadzal bab anwa'an min a'malish shalah. Jami' min a'mal as-shalah, itu maksudnya. Jami' mengumpulkan sekian dari amalan-amalan salat. Faraitu an aj'al kulla naw'in tahta babin. Kami ingin meletakkan setiap satu macam di bawah satu bab. Yubayyin maqsudaha, yang menerangkan maksudnya. Wa yushiru ila al-ma'na al-murad minha, dan mengisyaratkan makna yang dimaksud padanya. Walidha fa inni qaddamtu hadits Anas fi as-sujud 'ala thawb min al-har ليكون مع حديث أبو هريرة إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة إلى آخره لتناسبهما مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. Sebagai contoh bahwa Imam Al-Maqdisi rahimahullah meletakkan dua hadis di tempat yang berbeda. Satu hadis tentang إذا اشتد الحر فأبرد, kalau panas semakin terik, maka dinginkanlah atau tunggulah sampai dingin. Dengan hadis Anas yang atau berbicara tentang hukum sujud di atas kain karena panas, maka diletakkan kain di bawahnya, sujud di atasnya. Ini dua hadis yang berbeda di bab yang berbeda. Tetapi Asy-Syarih ingin mengumpulkan dalam satu bab. Naam. Karena berkait, ini juga masalah panas, ini juga masalah panas. Ini abridu, menunda waktunya. Yang ini meletakkan sesuatu di atas tanah karena panas. Wa hadha min amanah al-ilmiyah. Barakallahu fikum. Hadi faedah kharijiyah, faedah yang enggak berkait dengan masalah salat, tetapi faedah penting. Bahwa ketika kalian ingin merubah, ingin memindahkan susunan dari muallif, hendaklah kalian sebutkan bahwa ini saya pindah, ini saya rubah karena tempat ini lebih sesuai di sini karena berkait dengan hadis ini. Aslinya dari penulis tidak begini. Itu harus disampaikan sebagai amanah ilmiah. Amanah ilmiah, tidak boleh merusak karya orang lain. Tidak boleh merusak karya orang lain. Kalau engkau mengganti, merubah atau menambahi, harus menyatakan ini dari saya. Kalau kalian menjadi syurrah al-hadith, insyaAllah. Tidak mesti hadith, syurrah al-kitab misalnya. Ada beberapa kitab yang sangat bagus, tapi layak disyarah. Mudah-mudahan kalian nanti akan mensyarah. Seperti kitab sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain bagusnya, lengkapnya. Tetapi beliau hanya mengumpulkan riwayat, riwayat, riwayat, riwayat, riwayat. Apakah ada syarah fiqihnya? Tidak ada. Ya. Sehingga mudah-mudahan nanti ada beberapa ulama, atau kalian nanti menjadi ulama, mensyarah fiqihnya. Sehingga Syekh Al-Albani mengumpulkan hadithiyah, pembahasan hadithnya secara sahih, Masya Allah. Kemudian kalian mensyarah fiqihnya sempurna, ya, lengkap. Dan jangan dibayangkan betapa sulitnya. Kalian tidak perlu ngarang, tidak perlu. Ngarang itu mikir sendiri, tidak perlu. Karena kalian perlu membahas, atau bahas apa maknanya bahas? Mencari kan? Kalian cuma mencari. Hadis ini ada disyarah dalam kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kalian kumpulkan, kalian ringkas, masukkan sini. Teorinya mudah, ya. Prakteknya butuh waktu, butuh tama'un, butuh fokus, butuh perhatian, butuh kerajinan, ila akhirnya. Baik, sehingga kalian nanti hanya menulis, saya hanya menyusun. Bukan mensyarah, menyusun. Karena syarah sudah ada dari para ulama. Ini hadis ini disyarah oleh Imam Fulan, Imam Fulan. Hadis ini disyarah oleh fuqaha. Ya. Nah, ila akhirnya. Dan ingat, catatannya, yaitu amanah ilmiah. Kalau kalian ingin merubah dari matan, harus kalian sebutkan bahwa ini aslinya tidak seperti ini, saya memindahkannya litana subiha karena berkait dengan ini. Hadhi faedah ammah. Sehingga beliau bikin babul jami', bab yang mengumpulkan sekian perkara yang mutafarriqah, yang bercerai-berai. Hadis as-sabi' ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-107. Bab tahiyyatil masjid. Bab tentang tahiyyatil masjid. Lihat kata asy-syarih Syekh Abdullah Al-Basam dalam footnote-nya. Hadihi tarjamah min wad'i ana. Judul ini dari saya. Mu'alif tidak menyebutkan judul ini. Enam. Intaha selesai ucapan beliau asy-syarih. Bab tahiyatul masjid. Hadis as-sabi' ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-107 dari Abi Qatadah al-Harith ibn Rubi'i al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raq'atayn. Dari Abi Qatadah al-Harith ibn Rubi'i al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Tidak menyebutkan penamaannya sholat apa. Istilah tahiyatul masjid ini adalah istilah para fuqaha. Jadi sholat apa itu? Ya sholat masuk masjid. Sehingga muncul istilah yang menghormati masjid lah. Masuk masjid kayak masuk pasar atau kayak masuk rumah atau masuk kamar. Masuk masjid berbeda. Harus ada penghormatan terhadapnya. Ini masjid. Jangan duduk sebelum sholat. Sehingga muncul istilah tahiyatul masjid. Sehingga ada yang berkata bahwa tahiyatul masjid itu enggak ada. Yang ada haram duduk sampai sholat. Hadisnya mengatakan haram duduk. La tajlis hatta tarka. Fi riwayah. Wa huna hatta tusalli. Hatta yusalli raka'ataini. Apa makna mereka yang berkata tidak ada tahiyatul masjid, yang ada haram duduk sampai salat? Karena salatnya salat apa saja. Boleh duduk. Kamu masuk, sudah salat jamaah. Salat jamaah, boleh duduk. Kalau masuk, kamu salat 2 rakaat qabliyah, kamu sudah boleh duduk. Kamu masuk, kamu tahiyatul taharah, sunnah, tahur, sunnah habis wudu, sudah boleh duduk. Pokoknya jangan duduk sebelum sholat. Mafhum? Labas. Hada masyhur bihadhil istilah, wahuwa tahiyatul masjid. Qala asy-syarih dakhala Sulaik Al-Fatafani Al-Masjid An-Nabawi yaum al-Jum'ah. Masuk seorang Sulaik Al-Fatafani ke Masjid Nabawi pada hari Jumat. Wa Nabi SAW yakhtub fajalas. Sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Fajalasa hadar rajul. Jalasa fa'ilnya adalah Sulaik Al-Fatafani ketika dakhul al-masjid fajalasa. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين. Nabi SAW menyuruhnya untuk berdiri dan bangun salat 2 rakaat. ثم أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمساجد حرمة وتقديرا. Hurmatan wa taqdira. Bahwa masjid memiliki hurmah, kesucian. Takdir, kehormatan atau kedudukan yang mulia. Fa inna laha ala dakhiliha tahiyyah. Maka setiap orang yang mau masuk atau yang masuk ke masjid, hendaklah dia menghormatinya. Berikan penghormatan pada masjid. Wa hiya an la yajlis hatta yusalli raka'atain. Yaitu agar jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Walida fa'innahu lam yu'adhar wala hadha alladhi jalasa li sima'i khutbatil jum'ah min lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu fa'innahu lam yu'adhar, tidak ada udur walaupun sedang mendengar khutbah, khutbahnya khutbah Nabi lagi. Naam, mungkin ada yang berpikir dengan kaidah ammah bahwasanya yang wajib dengan yang sunnah, maka hendaklah dulukan yang wajib. Mendengarkan khutbah wajib, sedangkan tahiyatul masjid sunnah, maka saya langsung duduk. Atau kaidah ammah bahwa ilmu lebih penting dari semua sunnah-sunnah, sedangkan mendengarkan ucapan Nabi SAW adalah sunnah. Taib, maaf, wajib mendengarkan ilmu, dan ilmu lebih tinggi dari sunnah, tahiyatul masjid sunnah. Ternyata tidak seperti itu. Bukan kesana larinya, dan tidak cocok kalau pemakai kaedah tersebut. Kaedahnya adalah haram dengan wajib. Karena apa? Dalil mengatakan jangan duduk. Haram dengan kewajiban. Kamu kerjakan yang ini terkadang yang haram. Kalau hindari yang haram, kamu tidak mengerjakan sedikit kewajiban. Sedikit kan? Enggak seluruhnya. Ya jelas lebih kuat yang ini. Maka tidak ada alasan. Udzur ini maknanya alasan. Wala hadzal ladzi jalasa li sima'i khutbatil jum'ah, bahkan sampai yang duduk mendengarkan khutbah Jumat sekalipun, dan khutbah Jumatnya bukan sembarang khutbah Jumat, khutbah Jumat dari mulut Rasulullah SAW, sebaik-baik khutbah Jumat, berarti seistimewa-istimewa ilmu disampaikan dari mulut Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toh tetap Nabi menyatakan qum farka' rak'atain, bangunlah kerjakan dua rakaat. اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة وقضاء الفائتة في أوقات النهي. Pertanyaannya sekarang, kuat mana? Kalau tadi dengan khutbah, kalau khutbah saja bisa terkalahkan, apalagi kajian-kajian. Paham ya? Masuk, kajian sudah mulai. Tahiyatul masjid? Tetap tahiyatul masjid. Tetap tahiyatul masjid. Karena barakallahu fikum, tidak lebih tinggi kajian-kajian kita dengan khutbahnya Rasulullah SAW. Tapi toh tetap disuruh tahiyatul masjid. Sekarang perbandingannya, bagaimana kalau ada waktu larangan? Tidak boleh sholat ba'dal asri, la tusalli ba'dal fajri. Kamu masuk masjid, bagaimana? Ajlis, ayusalli. Ikhtalafa al-ulama fi jawaz fi'l shalawati dawati al-asbab, tentang bolehkah atau tentang bolehnya salat-salat yang memiliki sebab, salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid di dalamnya, atau salatul kusuf, atau salatul jenazah, atau qada'il fa'itah, atau mengqada apa yang terlewat di awqatin nahi, di waktu-waktu terlarang. Kam awqatun nahi? Kam? Thalatha awqat. Al-awwal ba'da al-fajr. Wa-thani fi na'am, fi dhuhira, ketika matahari di atas kepala. Wa-thalith ba'da al-'asri. Na'am. Dhahabat al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Hanabilah ila al-man'i min dhalika li ahadith an-nahy. Adapun Hanafiyah, Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, artinya para ulama dari mazhab Hanafiyah. Malikiyah juga maknanya para ulama dari mazhab Malikiyah. Hanabilah juga para ulama dari mazhab Hanabilah. Dhahabu ila al-man'i, mereka semua berpendapat tidak boleh salat saat itu walaupun dawatul asbab, walaupun punya sebab, walaupun tahiyatul masjid, walaupun sekeras itu perintahnya jangan duduk sampai salat, tetap tidak boleh kalau itu waktu dilarang, karena larangan lebih kuat. Qauluha kata. Apa hadis larangannya? Hadis larangannya seperti kalimat la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syams. Wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syams. Jangan salat setelah subuh sampai terbit matahari. Jangan salat setelah asar sampai terbenam matahari. Wa hadis 3 sa'at. Kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna. Atau hadis 3 waktu. Di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk salat. Dua yang tadi ditambah dengan ketika matahari tepat di atas kepala. Wa dhahaba al-Imam Syafi'i. Tadi mazhab yang tiga sudah menyatakan tetap tidak boleh karena larangannya kuat. Adapun Imam Syafi'i dan sekelompok dari para ulama dhahabu ila jawazi dhalika bila karahiyah. Mereka berpendapat boleh mengerjakan salat di waktu-waktu terlarang kalau salat itu memiliki asbab. Berarti menurut mereka yang dilarang adalah salat-salat yang nafilah yang tidak punya sebab. Emang boleh salat tidak punya sebab? Kapanpun boleh kecuali waktu-waktu terlarang. Saya mau salat, salat apa? Ya pokoknya salat. Salat mutlak. Salat mutlaqah atau nafilah. Boleh kapan saja, kecuali ba'dal asr sampai terbenam, ba'da subuh sampai terbit matahari, dan ketika matahari di atas kepala. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Dan ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang awal, mana yang belakangan. Biasanya yang belakangan menasakhkan yang pertama. Karena para ulama manusia kadang-kadang berpendapat, kemudian rujuk besok. Kadang-kadang berpendapat, kemudian beliau berubah pendapatnya. Mungkin? Naam. Mungkin saja terjadi. Karena ilmu mereka berkembang, berkembang, berkembang, dan bertambah, bertambah, bertambah. Rahimahumullahu ajma'in. Tetapi walaupun kita tidak tahu mana yang belakangan, mana yang duluan, tetapi ikhtaraha. Pendapat ini yang dipilih oleh beberapa tokoh-tokoh Hanabilah. Di antaranya ikhtaraha Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di antaranya dipilih oleh tokoh dari Hanabilah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harani. Rahimahullah. Mustadillina bihadal hadis. Alladhi ma'ana wa amsalih. Mereka berdalil dengan hadis ini dan yang semisalnya. Hadis yang bersama kita. Yaitu kalimat la tajlis hatta tarka raka'ataini. Jangan duduk sampai salat dua rakaat. Bagaimana? Di sini bilang jangan duduk sampai salat. Di sini mengatakan ini ba'da al-'ashr. Jangan salat. Di sini jangan duduk sampai salat. Tanaza'a dalilain. Tarik menarik antara dua dalil. Kalau melihat dalil tentang larangan waktunya, dia ba'da al-'ashr. Maka terkena larangan la salata ba'dal 'asri. Tetapi dia masuk masjid mau duduk saat itu. Ada kajian sore. Mulainya jam 5 lagi. La tajlis hatta tarka' raka'atain. Terkena hadis, jangan duduk sebelum salat dua rakaat. Mana lebih kuat antara dua tarik ini? Mengarah ke sana atau lebih mendekat ke sini? Atau kamu ikut kajian sorenya berdiri sampai masuk maghrib baru duduk supaya mendapatkan dua-duanya, tidak terkena larangan salat pada asar tapi tidak terkena larangan duduk sebelum salat. Ikhwanul Din, a'azzakumullah. Sudah kita lihat a'immah al-madahib wal-fuqaha. Bahwa sebagian mereka menyatakan tetap dilarang. Jangan salat ba'dal 'ashr. Ada yang menyatakan kalau zawatil asbab, kalau punya sebab, punya alasan, tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah yang nafilah. Ada hadis yang berbunyi, man nama an witrihi au nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Siapa yang tertidur dari witirnya atau dia lupa dari salatnya, falyusallihi idza dzakarahu, maka kerjakanlah kapan pun dia ingat. Bagaimana kalau ingatnya di waktu nahi? Bagaimana kalau ingatnya ba'dal 'ashr, ba'dal fajr? Bagaimana kalau ingatnya pas di siang hari? Ikhwani fi din, a'azakumullah, beberapa sahabat radhiyallahu taala anhu ketika datang ke masjid hampir maghrib, beliau tidak masuk ke masjid. Berjalan. Sampai terdengar azan, baru masuk masjid. Karena ingin menjamak dua hadis tadi. Ingin sholat, pas waktu diizinkan sholat. Yaitu tahiyatul masjid, ketika masuk tahiyatul masjid. Tetapi tidak ada di sana dalil, berarti tidak boleh sama sekali walaupun punya alasan. Tidak ada. Karena tidak ada kata-kata atau tidak ada kalimat yang ada perbuatan beliau seperti itu. Ijtihadan minhu. Ijtihad dari beliau. Wa kullu dhalika min adillati at-tarafain 'ammun min wajhin wa khassun min wajhin akhar. Kita dudukkan dua dalil. Dalil dari dua kelompok tersebut masing-masing 'ammun wa khassun min wajhin. Jadi mau dikatakan 'am apa khas, tidak bisa. Karena masing-masing 'am dan khas min wajhin. Kalau kamu gambarkan diagram Venn, tahu diagram Venn enggak? Ada beberapa macam. Kalau lingkaran besar dan lingkaran kecil di dalamnya, maka dikatakan dengan 'amun wa khas. 'Am mengenai semua ini. Yang pertama 'am, yang kedua khas. Semuanya hukumnya begini, kecuali yang kecil ini. Itu 'amun wa khas. Kalau begini gambarnya, maka enggak berkaitan sama sekali. Ini tidak berkaitan dengan hukum ini hukum ini enggak berkaitan dengan hukum itu. Tetapi kalau begini, gambarnya beririsan. Gambarnya beririsan. Maka inilah yang disebut dalam istilah amun wa khasun min wajhin. Amun wa khasun min wajhin. Lingkaran pertama, dalil-dalil yang menunjukkan 'am dari satu sisi dan ini khas dari sisi lain. Yang ini 'amun. Dari sisi lainnya khas dari sisi dia, dari sisi yang ini. Apa istilahnya? 'Amun wa khasun min wajhin. Berarti dia 'am apa khas? 'Amun min wajhin wa khasun min wajhin. Wa hadha aydan 'amun min wajh wa khasun min wajh. Dari dua sisi yang berbeda. Kita lihat, kita dudukkan 'am-nya dari sisi apa, khas-nya dari sisi yang mana. Illa anna fi ibahati shalawati zawatil asbabi fi hadhihi al-awqat i'malan lil adillati kulliha. فيحمل كل منها على محمل وإن في تلك الإباحة تكثيرا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع. هذا يثبت كلام البليغة. كذا نشيكان. انظر إلى سبورة. راتيكا من كفاف البلي. حديث yang pertama menyatakan لا لا تجلس حتى تركع. Perintah ini kapan? Badal asar atau badal fajr? Atau siang atau pagi? Atau sore? Atau ketika matahari di atas kepala? Jangan duduk sampai sholat. Hah? Am. Baik. Berarti am waktunya. Amun waktuhu. Baik. Sekarang yang ini. Kalimat لا تصلي بعد كذا وبعد كذا وبعد كذا هنا. Salat apa yang dilarang? Hah? Taib. Berarti umum. Jinsus salat. Jenis salatnya am. Salat apapun tidak boleh. Tapi waktunya khusus. Waktu. Ya. Larangan salat. Jangan salat ba'dal fajri. Berarti larangan salat apa? Semua salat. Amun yashmul kulla salah. Kapan? Bukan umum waktunya. Waktunya hanya tiga waktu saja. Ba'dal asri, wa ba'dal fajri, wa hina zahira. Qabla zawal. Berarti kita baca diagram ini dengan kalimat. Hadis yang pertama, umum waktunya, tapi khusus salatnya. Dalil-dalil kedua, umum salatnya, tapi khusus waktunya. Bukan begitu? Ayib. Sehingga terjadi irisan. Kalau di waktu-waktu selain tiga ini, enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena kamu jangan kerjakan sholat sebelum duduk. Bisa dikerjakan di mana saja. Demikian pula, kalau kamu tidak masuk mau sholat, tidak masuk ke masjid, di waktu-waktu tiga ini, kamu ada di situ, gak ada masalah. Ya. Jangan sholat. Ya memang tidak ada sebabnya. Kenapa? Ya. Tapi ketika kamu masuk ke masjid, dalam keadaan di waktu-waktu terlarang ini, disitulah mulai terjadi permasalahan. Tatajadzab bainad dalilain. Tatajadzab bainad dalilain. Qala, dikatakan, wa kullu dhalika min adillati at-tarafain 'amun min wajhin wa khasun min wajhin akhar. Illa anna fi ibahati salawat. Hanya saja, dalam membolehkan salawat dawatil asbab fi hadil awqat, membolehkan salat yang punya sebab dalam waktu-waktu tersebut, itu mengamalkan semua dalil. Kulluha. Artinya, dengan cara itu bisa menjamak dua dalil. Apa itu? Bagaimana caranya menjamak dua dalil? Caranya, kita memahami atau menafsirkan larangan salat tadi, salat yang nafilah, yang tanpa sebab. Jadi jangan salat dengan salat-salat yang tanpa sebab. Salat nafilah, salat mutlaqah. Jangan di waktu-waktu tiga ini. Kecuali salat-salat yang ada sebabnya. Apalagi disuruh. Oh, dari mana menafsirkan seperti itu? Itu kan am. Kenapa dikhususkan? Dengan apa dikhususkan? Taib, tadi kan sudah dikatakan, jangan sholat. Berarti am. Tapi nyatanya Rasulullah SAW pernah sholat ba'dal asri. Riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya, qala syagalani banu fulan. Syagalani banu fulan. Banu fulan tadi, tamu-tamu tadi menyibukkan aku dari qabliyah, dari ba'diyah, duhur. Dikerjakan ba'dal asr. Artinya qadha fa'itah boleh ba'dal asr. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, disebutkan pula dalam riwayat yang disahkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW salat ba'dal asr wa kana syamsu murtafi'ah. Kemudian dijama'kan oleh beberapa fuqaha, bahwa yang dimaksud adalah ini. Yang qadha fa'itah tadi. Baik. Belum lagi riwayat tentang salat-salat yang lain seperti salat khusuf dan khusuf. Khusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Apakah bisa ditentukan waktunya? Jangan ba'dal asr, jangan ba'dal fajr. Jangan ketika matahari kepala. Bisa? Tidak bisa. Terjadi begitu saja. Kadang ba'dal fajr, kadang ba'dal asr. Dikerjakan apa enggak dikerjakan? Dikerjakan. Oh, berarti kesimpulannya bahwa larangan sholat di tiga waktu ini pada sholat-sholat yang mutlaqah. Boleh sholat kapan saja? Boleh. Kapan saja? Sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat apa saja dua rakaat, dua rakaat sebagai sunnah, sebagai nafilah, tambahan pahala. Boleh. Kecuali di tiga waktu. Ba'dal asri, ba'dal fajri, dan hina dhahira. Qabla zawal. Sebelum tergelincirnya matahari. Barakallahu fikum. Wabihada jama'na bainal dalilain. Dengan ini kita mengumpulkan dua dalil. Fayuhmal kullun minha ala mahmalin. Maka masing-masingnya dibawa kepada mahmal. Kepada masing-masing bawaannya. Yang ini larangan pada yang nafilah. Yang ini perintah pada yang dawat asbab. Berarti kesimpulannya apakah dikerjakan tahiyatul masjid? Naam. Karena itu dawatul asbab. Bukan hanya dawatul asbab. Disuruh oleh Nabi dilarang duduk sebelum sholat. Maka tegas sekali. Apalagi bisa mengalahkan mendengarkan Jumat. Pada mendengarkan Jumat dikatakan man laga man qala li akhihi ansit faqad laga aman laga la jum'atalah fala jum'atalah. Atau kama qala fi riwayah. Siapa yang mengatakan pada temannya ansit maka dia telah lagu. Barang siapa yang lagu maka tidak ada Jumat baginya. Hilang Jumatnya kalau tidak perhatian pada khutbah. Bagaimana dengan sholat dua rakaat yang mungkin memakan waktu beberapa menit? Berarti menunjukkan tegasnya perintah tahiyatul masjid. Atau dengan bahasa yang kedua, tegasnya larangan duduk sebelum sholat. Tegasnya larangan duduk sebelum sholat. Sehingga bisa mengalahkan larangan ini, kalau larangan ini sifatnya salat-salat yang mutlaqah, bukan dawatil asbab. Wa inna fi tilkal ibahati takthiran lil ibadati allati laha sanad qawi min asy-syara'. Dan dengan pembolehan ini tadi bahwa dawatul asbab tidak dilarang, akhirnya bisa memperbanyak ibadah yang memiliki sandaran yang kuat dalam syariat. Bisa mengerjakan tahiyatul masjid, bisa mengerjakan salat khusyuf, bisa mengerjakan salat istisqa atau bisa mengerjakan seperti itu. Waqad taqaddama hadzal khilaf fi hadis Ibnu Abbas, dan telah lewat khilaf terhadap hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walakinna naziduhu huna wuduhan min kalami Syekhul Islam. Tapi kita di sini menambah kejelasan dengan tambahan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad dzakara annahu kana mutawaqqifan fi shalawati dawatil asbab. Bahwa beliau tadinya tawakuf, abstain, tidak berpendapat dalam masalah salat-salat yang memiliki asbab. Li ba'dil adillah, karena beberapa dalil-dalil. Allati tajja biha al-mani'un, karena dalil-dalil yang dipakai hujjah oleh para mani'un, para ulama yang berpendapat dilarang. Maka beliau masih tawakuf. Wa ba'dal bahthi wajada annaha imma dha'ifah aw ghairu dalalah. Tetapi setelah dibahas, didapati bahwa itu imma dha'ifah, lemah, ghairu dalalah, tidak menunjukkan qaulihi idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain fa innahu 'amun la khusus fi. Ini penafsiran tentang khusus dawatul asbab juga termasuk dalamnya, tidak ada. Itu adanya 'am, yang sahih 'am. Seperti hadis idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika masuk salah seorang kalian masjid maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. 'Amun la khusus fi. Wa ahadithun nahi kulluha makhsusah. Sedangkan hadis-hadis larangan semuanya dibahas secara khusus. Fa wajaba taqdimul 'am alladzi la khusus fi. Maka didahulukan pendahuluan yang 'am tadi yang tidak ada pengkhususannya. Li'annahu hujjatun biittifaqi salaf, karena itu hujjah bagi atau menurut kesepakatan para salaf. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi salati tahiyatil masjid lidakhil 'inda al-khutbah. Nabi SAW menyuruh orang yang masuk ke masjid untuk salat dua rakaat padahal dia dalam keadaan mendengarkan khutbah. Wa ma hadis Ibnu Umar fi sahihaini. Adapun hadis Ibnu Umar dalam dua kitab sahih, la tataharraw li salatikum tulu' asy-syamsi wa la ghurubiha. Jangan kalian berupaya mengerjakan salat-salat kalian. Apa maknanya taharraw? Berupaya dan berusaha untuk menambah nafilah-nafilah. Jangan di waktu terbit matahari. Jangan pula di waktu terbenamnya matahari. Baik. Wa hadza innama yakunu fit tatawwu'il mutlaq. Ini pada tatawu' yang mutlak. Adapun tadi larangannya tegas sekali. Jangan duduk sampai salat rakaat. Amun. La khusus fi. Enggak ada pengkhususannya. Kecuali kata enggak ada. Pokoknya masuk masjid, jangan duduk sebelum salat. Naam. Adapun kalimat salat ba'dal asr atau larangan salat ba'dal fajr atau larangan salat ketika matahari di atas kepala, kalimatnya la tataharraw li salatikum, jangan kalian berupaya mencari pahala dengan salat-salat ba'dal fajr sampai terbit matahari dan ba'da asr sampai terbenam matahari. Atau lebih khusus lagi di sini dengan kalimat ketika terbit dan ketika terbenam. Dan ini mendukung pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang menunjukkan bahwa larangan itu ketika menjelang terbenam dan ketika menjelang terbit. Dengan lafaz hadis ini dan dengan larangan hadis-hadis lain untuk tasyabbuh bil ajam. Jangan menyerupai orang ajam, orang-orang selain Islam yang mereka menyembah matahari ketika terbitnya dan ketika terbenamnya. Artinya larangan tadi adalah diantara kekhawatirannya adalah jangan sampai menyerupai yatasyabbah bihim, menyerupai mereka penyembah matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Lafaz hadis ini juga menunjukkan seperti itu. Sehingga ini membenarkan atau mendukung lagi hadis yang disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ba'dal asri fi baiti, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ba'dal asr di rumahku. Sebagian mengatakan itu qada fa'itah. Kalau qada fa'itah, bahasanya tidak mungkin mengatakan tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat ba'dal asr di rumahku. Dibawakan oleh Syekh Al-Albani, wa kana syamsu murtafi'ah, tetapi matahari masih tinggi, masih belum terkena tasyabbuh dengan mereka, para penyembah-penyembah matahari. Kalau sudah mulai turun, maka jangan. Itu menjamaknya dengan larangan salat ba'dal asri tadi. Ba'dal asr ay ba'dal asr, menjelang terbenamnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi yang menjawab, iya, tidak pernah meninggalkan sholat ba'dal asr di rumah Aisyah. Tapi bukankah di rumah Aisyah itu bukan tiap hari? Iya. Di rumah Aisyah berapa hari sekali? Paling tidak 9 hari sekali. Karena beliau menggilir tempat lain. Yang meriwayatkan seperti itu Aisyah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ba'dal asr di rumahku. Berarti paling tidak 9 hari sekali. Bukan tiap hari. Wallahu ta'ala أعلم بالصواب. نرجع إلى قول الشارع. وهذا إنما يكون في التطوع المطلق. Maka larangan tadi jangan salat ba'dal asr, jangan salat ba'dal fajr ila akhirih adalah pada tatawu'il mutlak. وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب. Karena telah sabit riwayatnya pembolehan untuk mengerjakan salat yang memiliki asbab, ذواتil asbab. Bin nass, dengan nass riwayat dalil. Apa contohnya? Karak'atayit tawaf. Seperti dua rakaat tawaf. Kamu tawaf misalnya ba'dal fajr. Selesai salat rakaat tawaf. Walaupun ba'dal fajr belum terbit matahari. Wasalatul mu'adah ma'imamil hay. Dan juga sabit riwayatnya salat yang diulang bersama imam kampungnya. Kasus siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau salat bersama Nabi SAW, salat jamaah. Kemudian pulang ke rumahnya mengimami kaumnya. Wa qila, ini qala al-ulama, bahwasanya salah satunya salat sunnah, salah satunya salat wajib. Karena salat wajib tidak diperintahkan dua kali. Yang mana yang wajibnya, yang mana yang sunnahnya? Yang wajib tentunya yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih afdal. Yaitu salat bersama Nabi SAW. Berarti ketika pulang kaumnya, beliau salat apa? Salat sunnah. Bagaimana kalau fajar? Apakah itu salat sunnah ba'dal fajr atau bukan? Salat ba'dal fajr bersama Nabi, pulang ke rumahnya, salat lagi bersama atau mengimami kaum muslimin. Padahal itu bukan salat wajib. Salat wajib sudah bersama Nabi. Itu juga bukti bahwa salat yang sunnah, kalau zawatul asbab, tidak mengapa. Yang tidak boleh, yang mutlaqah. Ini maksud salatul mu'adah ma imamil hayy, salat yang diulang. Wa ba'duha bin nass wal ijma'i, di antaranya ada yang dengan nas dan dengan ijma'. Contohnya salat jenazah ba'dal 'ashr dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para ulama ba'dal 'ashr. Berarti boleh? Boleh. Wa idza nadhara fi muqtada al jawaz lam tujad lahu 'illah illa kaunu shalat sababin. Kalau begitu, kalau kita melihat pembolehan-pembolehan tadi, dan semuanya dengan nusus, nususan sarihan, wa riwayatan thabitah, berarti, kalau ada sebab-sebabnya, boleh. Idza nadhara fi muqtada al-jawaz, kalau kita melihat bolehnya, lam tujad lahu illatun illa kaunu saladatu sabab. Kenapa yang ini kok boleh? Kenapa Mu'adz bin Jabal kok boleh mengulanginya? Kenapa salat jenazah kok boleh setelah itu? Kenapa rakaatut tawaf kok boleh? Apa alasannya? Enggak ada lain alasannya kecuali karena dawatul asbab, karena punya sebab. Wa qad istaqarra asy-syar'u 'ala anna as-salata tuf'al hasba al-imkan. Dan sudah ditetapkan dalam syariat bahwa salat itu dikerjakan kapan memungkinkan. Boleh kapan saja. Apalagi kita berbicara salat yang wajib, kalau dalam keadaan darurah, kerjakan kapan saja. Inda khasyati fawatil waqt, kalau dikhawatirkan waktunya hilang, waktunya habis. Wa in amkana fa'alaha ba'da al-waqti alladhi wajha al-kamal, kalau memungkinkan, kerjakan di waktu yang sempurna. Kerjakan duhur ba'da zawal, kerjakan asar ketika matahari lebih dari bayangannya. Kerjakan subuh ketika terbit fajar, kan begitu. Itu ala wajhil akmal indakhtiar. Apa makna indakhtiar? Kita bisa memilih, maka pilih yang paling afdal. Tetapi kalau terpaksa kepepet, kamu bangun hampir terbit matahari. Kerjakan atau tidak kerjakan salat subuh? Atau nanti nunggu sampai matahari terbit dulu? Dan sampai lewat. Sampai ketika matahari sudah sepenggala. Waktu salat duha baru kita kerjakan salat subuh. Mengapa kamu tunda? Khawatir tasyabuh dengan menyembah matahari. Tidak seperti itu fiqihnya. Fiqihnya, kalau keadaan darurah, inda khif, khifat, fawat, waktu, kalau dikhawatirkan hilangnya waktu, maka kerjakan kapanpun, saat itu juga. Ini yang dimaksud dengan kalimat inda khasyat fawatil waqti. Wa in amkan, kalau memang memungkinkan, kerjakan yang paling afdal. Wa kadzalika salawatu tatawwu' dawatul asbab. Demikian pula salat tatawwu' yang memiliki sebab-sebab. Barakallahu fikum. Kalau dalam keadaan ada sebab-sebab tertentu, ya kerjakan. Kecuali kalau tidak ada, kamu pengen menambah pahala saja, nafilatan lak, ya jangan waktu itu. Nanti saja. Ketika matahari sudah sepenggala, maka waktu sholat duha sudah masuk. Kerjakan saat itu. Atau ba'da duhur. Sampai asar. Silakan sholat-sholat nafilah. Atau malam ba'da isya. Silakan. Atau ba'dal maghrib itu juga boleh. Tidak ada larangan. Nah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa nasil insyaallah fi darsil qadim bi idznillah ta'ala.